الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, para ikhwan, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustaz menyampaikan kajiannya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkenaan dengan biografi singkat beliau. Beliau adalah Abu Ahmad Al-Ustaz Abu Ahmad Zain Al-Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala, lahir di Lamongan tahun 1967. Beliau sebagai Direktur Ibnu Hajar Boarding School, pesantren yang ada di Jakarta Cipayung tepatnya. Adapun di antara karya tulis beliau adalah, ya ini saya bacakan beberapa buku yang judulnya cukup menarik. Di antaranya adalah Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku, insyaallah ya. Kemudian juga Rintangan Setelah Kematian, Neraka Sakor Menanti Koruptor. Dan juga saya punya buku, saya ingat dulu ketika saya di Libya pernah hadir kajian beliau, Romantika Kawin Muda. Mudah-mudahan nanti kita adakan kajiannya, karena di sini banyaknya anak muda ya. Yang tua juga masalah, barangkali ada yang ingin nambah. Adapun beliau lulus dari Libya 1996. Jadi sebagian kita mungkin masih bayi ya. Beliau sudah mengambil S1 di Libya dan lulus tahun 1996. Kemudian mulai zaman dengan Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'atan pada tahun 1997 sampai 1999. Kemudian yang berikutnya adalah mohon diperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu. Ya, mohon dicatat setiap faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin hafizahullah taala, apalagi ini berkaitan dengan manhaj, masalah prinsip dalam hidup kita. Ya, bukan masalah yang boleh diperselisihkan, tidak. Melainkan ini adalah masalah prinsip yang harus benar-benar kita pegang teguh. Ya, kita nanti akan mendengarkan apa itu manhaj. Jangan sampai kita mengklaim paling benar manhajnya, ternyata ketika ditanya apa manhaj itu, nggak tahu apa makna manhaj secara bahasa, apalagi secara istilah. Jadi jangan sampai kita klaim ahlu sunnah manhaj paling benar, ternyata tidak paham dengan manhaj. Maka tema kita ya diangkat nanti tentang pastikan manhajmu. Jangan sampai abu-abu. Ya, jangan sampai tidak jelas. Kemudian para dinamati Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Jadi nanti setelah selesai pertanyaan sudah terkumpul sini, kita jawab. Ya, kita jawab dan usahakan ketika misalnya disampaikan materi, ada yang antum ingin tanyakan, langsung tulis. Ya, jangan menunggu ada kajian untuk memperhatikan waktu. Dan yang terakhir, sedikit ini dari pribadi ya, ingin sedikit tabayun karena ada beberapa masalah Ustaz yang sampai kepada saya, kepada anak, berkenaan dengan manhaj juga. Karena ini bertepatan dengan manhaj, maka saya sampaikan bahwasanya uqsimu billah, saya berani bersumpah sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak ada masalah dengan asatid para da'i Ahlussunnah wal Jamaah, terlebih kepada Al-Ustaz guru kita bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Telah sampai kepada saya beberapa berita bahwasanya saya benci kepada dakwah beliau. Demi Allah, saya mencintainya karena Allah dan saya mendukung dakwahnya. Kita akui bahwasanya beliau adalah dari senior yang patut diambil ilmu dari beliau. Ya, maka saya di sini tabayun bahwasanya tidak ada masalah dalam hal manhajan masalah akidah dan kita mengambil ilmu dari beliau. Ya, jadi tidak ada masalah sedikit pun, tidak pernah saya permasalahkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Begitu pula dengan DKM dan masjid ini, kita insya Allah selektif dalam masalah prinsip. Kita sangat selektif, tidak sembarangan mengundang dai yang memang apalagi diragukan. Jangan mengaku-aku apalagi diragukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, karena sepatutnya seorang mukmin, kata Allah dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita tentang orang fasik atau yang lainnya kepada kita semuanya, maka tabayyun klarifikasi, takabbur dulu. Jangan sampai kita terkena dengan qila wa qala, katanya-katanya, sehingga kita termakan dengan omongan orang lain. Karena semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Marilah sekali lagi kita perhatikan adab-adabnya agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari waktu yang kita siapkan untuk menimba ilmu, tentunya berkenaan dengan masalah prinsip ini. Allahu a'lam bishawab. Saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajiannya. Falyatafadhal mashkura ma'dzura. This. Ini merek mic seperti ini enggak bagus. Ini merek Cina. Dan kualitasnya 5 hari. Kalau Jerman 5 tahun. Ya, insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ibu-ibunya? Enggak. Lagi. Baik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Cukup mas, ini bagus mas. Jangan ngebas-bas karena suara saya udah ngebas. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian, bicara masalah manhaj secara bahasa itu dari kalimat nahajah, berarti tempat berjalan. Nahajah itu berjalan. Sama dengan mazhab, dari kalimat dahabah, sama tempat berjalan. Sehingga para ulama sering mengungkapkan manhaj dengan ungkapan mazhab. Kita temukan berkali-kali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' mengungkapkan manhaj dengan kalimat madhab. Contoh madhabus salaf fi isbatil asma'i was sifah, maksudnya manhaj. Oleh karena itu kalimat ini seperti kalimat Islam dengan iman. Kalau kita pisah kemudian berdiri sendiri, maksudnya manhaj ya madhab, madhab ya manhaj. Islam ya iman, iman ya Islam. Tapi kalau kita jajarkan untuk diperbandingkan, Islam sesuatu hal yang kaitannya dengan pengakuan zahir, sehingga rukunnya semuanya zahir. Iman, pengakuan di dalam batin, sehingga semuanya rukun iman batin. Begitu juga manhaj, cara beragama dalam akidah, mazhab, cara beragama dalam berfikih. Ya. Ini kalau kita ingin bedakan. Kemudian ada muncul pertanyaan kemarin ketika saya mau ngisi di Surabaya. Salah satu jamaah yang menjemput saya bertanya, "Ustadz, apakah perlu kita bermanhaj?" Ya. Jawabannya, antum mau pergi ke Surabaya perlu enggak jalan? Termasuk udara, laut, darat. Jadi ini nampak sesuatu yang aneh, ada orang pergi enggak mikir jalan. Tapi jangan cuman kepikiran jalan, enggak mau mikir inti tujuannya. Muter aja di jalan ngapain ente? Jadi kita berpikir yang penting nyampe juga enggak benar. Enggak mikiri jalannya benar enggak? Mikirin jalannya benar. Soal tujuan kemana, ya gendeng sampai. Tahu enggak gendeng? Oleh karena itu hadirin salian, tujuannya benar, jalan yang ditempuh benar, itu penting. Gak mungkin gak bisa. Nah, kebanyakan orang sekarang ini mikir cuma tujuan tok. Yang penting kan baik. Sampai muncul statement, "Mas, ngaji mah kemana aja, ambil baiknya." Ya, emang sandal apa? Mas, kalau antum kelas jamaah berprinsip seperti itu, mendingan antum jadi ustaz. Karena antum hebat bisa menyeleksi ustaz. Hebatan mana? Ustaznya apa antum? Makanya di sini kenapa digandengkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena beragama itu butuh Tuhan, butuh cara menyembah Tuhan. Tuhan yang enggak benar jadi syirik, cara nyembah enggak benar jadi bid'ah. Penting enggak? Loh, kok enggak penting piye? Penting, makanya belajar manhaj itu nomor satu utama. Contoh kecil, antum sholat untuk nyembah Allah semau-maunya, takbiratul ihram. Ngapain ente? Kamu nyentang motor itu Allahu Akbar. Jadi menyembah Tuhan harus benar, cara menyembah Tuhan juga harus untuk mendapatkan Tuhan yang benar harus kita tetapkan dengan baik la ilaha ill, untuk menyembah cara Tuhan nyembah yang benar Muhammadur. Nah, cara menyembah Allah, menghadap Allah itu ada dua. Ada yang kaitannya dengan usul tauhid, ada yang kaitannya fikih praktis. Ada yang mengarah kepada keyakinan, ada yang mengarah kepada perbuatan. Yang disebut oleh para ulama al-masailul ilmiyah. Yang satunya al-masail apa mas? Al-masail al-amaliyah. Makanya hadirin sekalian, manhaj ini suka sering diungkap oleh ulama dengan ungkapan sunnah. Rajulun ala sunnah, orang di atas sunnah berarti bermanhaj dengan baik. Makanya orang dikatakan ahli sunnah karena mengikuti cara beragama Rasulullah. Yang diambil dari ungkapan alaikum bisunnah. Oleh karena itu Imam Abu Bakar Al-Marwazi membagi sunnah ada dua macam. Sunnah yang bangsa i'tiqadiyah, alias cara beragama Rasulullah dalam masalah-masalah keyakinan. Yang kedua, cara beragama Rasulullah dalam masalah amaliyah. Oke? Ngikutin gak nih? Nah, yang sifatnya i'tiqad ini semuanya usul. Yang amaliyah terbagi juga menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya nafilah, sunnah. Cara beragama Rasulullah yang sifatnya wajib apa? Seluruh ajaran Rasulullah kaitannya yang wajib. Contoh, sholat lima waktu, puasa, Ramadan. Itu ketetapan Rasulullah enggak? Ketetapan Rasulullah. Yang sifatnya wajib, puasa Ramadan. Yang sifatnya wajib, zakat. Yang sifatnya wajib, haji. Ada yang sifatnya sunnah, apa? Sholat duha. Oke. Ini pelan-pelan aja, biar kita itu benar-benar kita bisa menafakin manhaj ini, sehingga tidak gampang kena syubhat. Antum kalau bisa menguasai ini nanti, gak gampang kena pengaruh ustadz ahli syubhat. Banyak sekarang ustadz-ustadz ahli syubhat yang menyebar di madrasah YouTube ya, Twitter ya, wal Facebook ya, wal apa lagi? Ya, WA ya. Makanya ana sekarang stop WA saya. Ana enggak pakai WA. Tip. Mana yang panas-panas mas? Biar lebih panas lagi. Teh yang panas sekali ada nggak? Jangan lama-lama ya. Anda yang berselesai yang perlu datang teh. Baik. Hadirin sekalian, makanya ketika kita bicara sunnah, itu sunnah menurut ulama ahli hadis, beda dengan sunnah menurut ulama fikih, beda lagi menurut usul fikih, beda lagi menurut ulama akidah. Ulama hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan dan perbuatan serta ketetapan. Ana ingin jelaskan sedikit. Kalau sunnah qauliyah masyhur, contoh innamal a'malu binniyat. Contoh lagi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dan seterusnya. Sunnah yang sifatnya fi'liyah, tawafnya Rasulullah, wukufnya Rasulullah, salatnya Rasulullah, rukuk sujud. Ada sunnah yang sifatnya takririyah, yang sering diklaim sebagai penjajah bid'ah hasanah, bahwa bid'ah hasanah itu apa? Gak ada masalah, karena adanya beberapa sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Contoh, seorang sahabat ketika bangkit dari ruku membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiba. Rasulullah menanyakan, siapa di antara kalian tadi yang membaca zikir tadi? Saya ya Rasulullah. Telah bergegas 30 malaikat mencatatnya, dijadikan sebagai dalil bid'ah hasanah karena Rasulullah tidak mengajarkan. Ini bukan bid'ah hasanah. Ketika sahabat melakukan perbuatan walau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, walau tidak ada dalilnya, walau tidak ada nas ayat Al-Quran, kemudian akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah, namanya takririyah. Kalau tidak dibenarkan Rasulullah, tidak jadi sunnah. Apa ada perbuatan sahabat yang akhirnya dianulir Rasulullah? Ada. Contoh, Mu'ad bin Jabal ketika mengimami surat Isya membaca apa? Surat Al-Baqarah. Dibenarkan, ditetapkan oleh Rasulullah enggak? Enggak. Bahkan dipanggil Rasulullah mengatakan, Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu sebagai sumber fitnah wahai Mu'ad? Kalau seandainya Rasulullah mengatakan bagus, maka menjadi sunnah takririyah, termasuk sunnah solat Isya membaca surat Al-Baqarah. Dan pasti jamaah ini bubar. Contoh lagi, Aisyah radhiyallahu anha ketika mau ihram membalurkan keningnya dengan minyak wangi. Dia mengatakan, Rasulullah SAW melihat kami melakukan itu, tidak melarangnya. Berarti sunnah takririyah. Oleh karena itu, tidak ada istilah bid'ah hasanah. Makanya kapan-kapan kita juga akan bahas di sini, kalau nanti ini, efek bid'ah hasanah. Ya. Orang kalau dikejar-kejar, dasarnya bid'ah hasanah itu 4-5 dok. Ucapan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Ucapan Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah hadihi, salat raweh. Yang ketiga, pembukuan mushaf. Yang keempat, ucapan Abdullah ibn Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Yang kelima, azan Jumatnya Utsman bin Affan. Yang pertama, ucapan Imam Syafi'i, enggak kita pedulikan kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kita ambil mana? Abu Bakar Umar aja kalah dengan Al-Quran dan Sunnah kok. Seandainya ucapan Imam Syafi'i ini benar. Yang kedua, nikmatil bid'ah, bid'ahnya mana salat tarawih? Rasulullah udah ngasih contoh. Bid'ah enggak kalau ngasih contoh? Enggak. Ucapan Ibnu Mas'ud, mauquf. Enggak bisa kita benturkan dengan Quran dan Sunnah, sama. Dan kalau benar ucapan Ibnu Mas'ud kita terima, yang dimaksudkan muslimun adalah sahabat, berarti ijma'nya sahabat diterima enggak? Dalil. Kemudian azan Utsman, Mas. Utsman itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Rasulullah sudah menjustis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rasyidin. Samanya ente dengan Utsman apa? Kok kalau Utsman boleh, saya juga boleh. Ente siapa? Paling pantas jadi iklan tolak angin toh. Kok bisa? Kalau Umar boleh loh. Mas, Umar khulafaur Rasyidin. Seandainya terawih itu enggak ada contohnya pun sah, karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rasyidin. Nah, yang terakhir apa? Mushaf jelas dalilnya ada. Siapa yang bilang enggak ada? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah telah memberikan satu landasan. Inna alaina jam'ahu. Quran itu mungkin untuk dihimpun. Adapun proses penghimpunannya diserahkan kepada hamba. Enggak mungkin Allah jilid sendiri toh. Apalagi bikin percetakan. Makanya di sini ada suatu rahasia. Kenapa Allah di dalam Al-Qur'an kadang menggunakan ana, kadang menggunakan nahnu? Kenapa? Kata Rahib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran, ana itu Allah gunakan ketika untuk rata-rata mengungkapkan perbuatan itu hanya Allah yang melakukan. Wa ma khalaqtul jinna. Menciptakan Allah murni. Tetapi kalau nahnu, Allah yang mengawali prosesnya diserahkan ke hamba. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an, tapi prosesnya diserahkan kepada gitu. Ya. Alhamdulillah. Ini tehnya enak, cap empritnya. Cap apa? Cap gome. Okay. Hadirin sekalian, sekarang ada satu masa yang dikabarkan oleh Rasulullah, pada al-Islamu ghoribah. Dulu Islam diawali dengan keterasingan. Tapi tolong dijangkan, keterasingan di awal membuahkan kemenangan, kejayaan dan kekuatan. Wa sayaudu ghariba kama bada, akan kembali terasing tapi membuahkan fitnah, terasing, dan yang terakhir apa? Terisolir. Ini yang harus kita catat. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini Imam At-Tabari, ini Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Islam akan mengalami kejayaan. Seluruh kabilah masuk Islam dan tidak tersisa kecuali 1-2 munafik yang terisolir, terpojokkan, tidak didengar. Dan Islam akan mengalami kemunduran sampai seluruh kabilah keluar dari Islam, tidak tersisa kecuali 1-2 mukmin yang terisolir, terpojokkan. Makanya ketika Rasulullah mendefinisikan ghuraba, al-ghuraba di dalam satu riwayat, an-nuzza' minal qabail, segelintir dari beberapa kabilah. Nah, ini kan kumpulan sebokor ini segini. 3 dari komplek pula. 2 dari komplek ini ngumpul segini. Sak gelintir, rong gelintir ya, ngumpul segini. Coba kalau konser. Banyak konser ya. Enggak muat lapangan. Karena konser enggak mengalami ghuraba. Ya. Enggak ada keterasingan, konser lancar. Oleh karena itu hadirin sekalian, mukmin di dalam hidupnya selalu menghadapi fitnah. Perih memegang bara api. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan satu penjelasan ghuraba lagi dalam satu riwayat, unasun salihun fi unasi su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimman yudhi'uhum. orang soleh yang hidup di tengah orang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dalam satu riwayat, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, orang yang baik ketika hancur rusaknya manusia. Dalam satu riwayat, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki yang dirusak manusia. Dan pasti ini banyak musuhnya. Makanya dari sini ikhwan, beragama tanpa musuh itu mustahil. Dan jangan antum punya persepsi sekecil apapun, sebiji zarrah, antum gak punya musuh. Tidur pun dimusuhi. Jenggot tidur di sini, ngapain? Begini. Ada orang yang berpikir bahwa beragama itu gak perlu musuh, gak perlu cari musuh. Betul bang, kita gak perlu, gak pernah nyari. Mereka yang nyari kita. Dengan demikian, Allah memperingatkan kepada kita, Nabi Adam itu diturunkan sebetulnya tujuannya untuk mewujudkan ibadah permusuhan ini. Antum cek ayat Allah yang diberikan kepada Nabi Adam apa? Wa idh qulna wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Ayo lanjutin. Nah, Adam saya turunkan kamu untuk apa? Permusuhan. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, pembeda hak batil. Lu kada orang yang, wah, udahlah mas, jangan banyak menciptakan musuh. Nih, udah gak usah ribut-ribut lah. Udah, kita ini aja lah mas. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu syaitan, karena musuhmu paling. Rasulullah juga, Allah juga mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinan. Syaitinal insi atau jin? Jin apa insi? Coba dicek. Demikianlah aku jadikan bagi setiap musuh, bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin sama setan manusia. Sudah. Alladhi waswisu fi sudurinnas minal jin nanti. Sudah. Clear ya? Ins ya. Wal jin. Ins dulu kan? Ya. Nah, hadirin sekalian, di dalam masalah ini akhirnya muncul, terbelahlah manusia muslim di hadapan permusuhan itu tiga kelompok. Ada yang menjadi pembela agama dengan konsisten, istiqamah, la yakhafuna laumata laim, enggak takut celaan makian, pokoknya terus. Kenapa? Enggak pantang resiko, karena memang dia yakin ini jalan saya menuju surga lebih daripada yakinnya orang mudik yang walaupun macet 20 jam diterabas. Antum, iya enggak? Kenapa antum tetap mudik walaupun macet 20 jam? Enggak ada yang kapok itu. Padahal tujuan mudik habis-habisin duit. Paling lihat apa? Tempat pemancingan. Enggak ada banyak faedah. Itu pun banyak yang konsisten istiqomah mudik dengan berbagai macam resiko. Lah antum kenapa cemen banget menempuh jalan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Kenapa, Pak? Kenapa? Ada apa dengan antum? Ada apa dengan kita? Nonton bola aja bisa konsisten. Tiap jam 2 bangun, apalagi final. Sebelum nonton bola wudhu lagi. Parah. Nang kira tahajud dek sampean. Iya, Pak, nonton bola, Pak. Bir bening. Ya Allah, aneh. Dan hadirin sekalian, segala sesuatu pasti ada resiko. Tidur ada resikonya. Kalau gempa enggak tahu, mati dulu. Melek juga ada resikonya. Dan resiko itu enggak jauh dari apa yang kita lakukan. Contoh, resikonya orang renang tenggelam. Ingat. Resikonya orang naik pohon jatuh. Resikonya orang naik mobil ketabrak. Resikonya sekarang menegakkan sunnah pasti dituduh Wahabi. Itu enggak mungkin, Pak, ada orang, Pak, masya Allah, nah, gara-gara naik mobil tenggelam. Lah. Hantu ngomong, miring enggak loh? Waras enggak loh? Ya, renang tenggelam, Mas. Naik mobil ketoprak, naik pohon jatuh. Makanya ada pernah ikhwan nanya sama saya, Ustaz, gimana ya supaya enggak dituduh Wahabi? Ada dua cara, Mas. Cara yang praktis, mudah, dan enggak berisiko. Antum pindah ke Kalimantan, hidup sama orang hutan. Aman insyaallah sana. Paling juga. Atau yang kedua, antum adakan ziarah Wali Songo. Ikutin tradisi termasuk tahlilan. Adakan Maulid Nabi. Ya, oke. Okay. Terus kemudian selawatan, terakhir ngerokok. Udah selesai. Contoh saya. Udah, kalau ingin menghapus di YouTube, antum kalau buka YouTube Gembong Wahabi, yang keluar nomor satu saya. YouTube tuh. Zainal Abidin ada. Resiko. Lah mau dia mau dihapus ya enggak kena nongol terus. Gitu kan? Dan orang udah enggak mau bismillah. Es kata orang sekalian basah kan, masuk berenang enggak basah. Ada orang, Mas, antum silakan renang yang penting enggak basah. Ya mau. Mustahil. Dan dakwah dari zaman dulu sampai sekarang lakonnya sama, dimusuhi, dicela, diusir, pindah dari masjid ke masjid itu sejak tahun 90-an, bukan hanya sekarang, hanya kemarin, enggak dulu. Nah, yang sekarang aja mencuit di Twitter ini. Kalau dulu enggak ngomong-ngomong karena enggak ada WA. Ya. Eh, bagi saya dakwah di mana aja. Masjid ini dilarang, cari masjid lagi. Kalau enggak di mana, kayak kalau saya mau di rel kereta, enggak ada masalah. Yang penting di syuting. Yang penting di syuting. Oke. Okay. Nah, jadi hadirin sekalian, siapapun yang sudah memaklumkan La ilaha illallah pasti mendapatkan musuh. Makanya dari salian Allah menegaskan di dalam firman-Nya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena hanya bualan si majnun itu? Yang dimaksudkan adalah Rasulullah, tukang puisi yang majnun. Rasulullah dikatakan majnun, coba. Lebih parah enggak? Parah. Jadi Rasulullah dikasih titel, Nabi Nuh aja dikasih titel tukang sihir. Tukang sihir. Ini syair majnun. Jadi titel-titel ini terus. Dan sekarang hadirin sekalian, ada suatu hal yang kita alami bersama-sama, dan ini terus menguji istiqomah kita, di mana fitnah, tokoh dakwahnya dikesankan serem, ajarannya keras. Oke, ini yang kita bahas sekarang. Gimana? Sampai jam 12. Oke? Kita sekarang sampai pada titik di mana sekarang ini ada black camp yang disampaikan oleh lawan-lawan Islam yang tidak suka terhadap Islam yang sahih ini. Pertama, dibikin kesan lewat berbagai macam kampanye, guliran, dan berbagai macam opini-opini, tokohnya serem, ajarannya keras. Paham? Dengan berbagai macam cara. Yang dituduh teroris, yang dituduh Wahabi, yang Islam Arab. Supaya apa? Yang membawa agama tokohnya serem, ajarannya keras. Sambil di situ diciptakan ajaran alternatif Islam Nusantara. Oh, artinya di sini proses belah bambu masih terus terjadi. Yang satunya diangkat-angkat, yang satunya diinjek-injek. Kalau bapak-bapak kampung sedang membelah bambu, gimana caranya? Gimana caranya, Mas? Satunya diangkat Islam Nusantara, Islam Nusantara. Yang satunya Wahabi. Iya, itu fakta. Ana enggak mengada-ada. Dan anehnya, Islam Nusantara ini suatu guliran yang jelas-jelas enggak logis, enggak masuk akal, enggak punya dasar, dibela. Yang sering saya katakan, Islam Nusantara ini adalah anak haram hasil mut'ah antara Syiah dengan liberal. Lahirlah anak Nusantara. Ini pasti tersinggung ini orang liberal. Kenapa? Ini analisa sementara saya. Mudah-mudahan gak salah. Liberalisme sementara ini kan dipasarkan di kalangan menengah ke atas. Dan hampir bisa dikatakan lancar lah. Nah, mereka sedang memasarkan ke grassroots. Kalau kelas bawah, tukang becak, tukang ojek, diajak, mari kita bersama-sama untuk masuk ke Islam liberal. Mas, panganan apa itu, Mas? Liberal itu kan gitu. Nggak ngerti, nggak nyambung. Akhirnya dikasih merek yang bisa diterima grassroots, Islam Nusantara. Dan isi muatan zohirnya membenarkan kearifan lokal alias ajaran-ajaran yang sudah dibiasakan oleh orang awam. Yang sejatinya pelan-pelan mereka dilepaskan dari Islam yang sejati, Islam murni, dengan merek baju anti-Arab yang sebetulnya anti-Islam. Antum harus paham dikit-dikit ini. Paham gak yang gue omong ini? Jadi antum jangan terkecoh. Anti-Arab itu di dalamnya sebetulnya anti-Islam. Karena semua Islam dari Arab kok. Nabi kita dari Arab. Kalau kita sekarang ini baca Quran bahasa, sholat pakai bahasa, haji kemana? Udah selesai. Azan pakai. Bahkan hadirin sekalian, sadar atau tidak sadar mereka, kalau anti Arab yang dimaksudkan bangsa Arab secara keseluruhan bisa kufur karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda anti Saudi, oke, negara Saudi. Anti Qatar, Bahrain, tapi kalau anti Arab yang dimaksudkan jenis orang Arab di dalamnya ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, bisa kufur. Dan ada di sekalian, mereka kesananya nanti akan membentuk ajaran sendiri yang hanya Islam dikasih label tok. Sebetulnya sejatinya di dalamnya adalah bukan Islam. Ketika ada yang benar-benar Islam, dicas Arab. Arab mas, Arab, Arab. Udah, orang mengkeret. Nanti mereka ajarannya, hari rayanya pun gak mau tanggal 1 Sawal. Hari rayanya lebaran, ketupat setelah 7 hari. Itu lebarannya Islam Nusantara. Makanya dikatakan ketupat karena ketemu papat. Makanya pojok ketupat 4. Kalau ada pojok ketupat 7 berarti bid'ah. Artinya sudah gak sesuai dengan aslinya. Kenapa ketemu papat? Karena orang setelah puasa itu lebar, lebur, luber, labur. Deh, gak ana lanjutin karena ini bukan acara halal bihalal. Kemudian nanti selama 1 tahunnya ada ritual-ritual. Ada grebek suro, ada grebek muharram, ada itu. Dan ajaran hariannya pun, mas jangan makan di depan pintu ya, nanti gak laku nikah. Mas jangan dudukin bantal, nanti udunan, bisulan maksudnya. Tuh. Kalau mau lamaran supaya lancar, lempar katok dalam 3 kali gak nafas. Itu, wah ini datang kupu ini kayaknya sebentar lagi dapat wesel. Ada burung prit lagi berkicau, wah sebentar lagi ada rizki. Kalau seandainya mereka memakai Al-Quran pun hanya dipakai untuk tujuan-tujuan mistis. Apa itu? Cuman 5. Makanya fungsi Al-Quran di Indonesia rata-rata 5. Sumpah jabatan. Musabaqah tilawatil Quran. Iya enggak? Untuk kematian. Padahal ana tanya sama antum, Al-Quran ini untuk yang mati atau untuk yang hidup? Ketika antum baca wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang perlu sholat yang mati apa yang hidup? Nah, kenapa orang mati yang dibacakan? Saya tidak mengatakan bacaan Al-Quran tidak manfaat. Kita sekarang ingin menegaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian untuk acara-acara seremonial dan yang terakhir untuk cari ilmu kebal atau mistik supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 3 kali enggak napas. Ya kelenger lahiran aja udah susah disuruh baca idza zulzilah enggak napas 3 kali. Gitu. Supaya masak sedek lagi ngulek bumbu baca inna atoina 4 kali enggak napas. Itu. Supaya apa namanya naik bus enggak bayar, waja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fa hum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Supaya lan ya ya enggak bayar memang. Nampingsa. Supaya lamaran lancar, ketika berangkat lamaran anaknya dibatin setelah nadhar, wa idz qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara raaituhum, ketika sampai li sajidin diulangi 71 kali enggak napas. Itu seperti itu. Dan bacanya pun tidak harus langgam Arab, boleh langgam Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, enggak ana lanjutin. Ya, itu. Dan zikir pun dibikin separuh Arab, separuh Indonesia. Ya Rabbana ya Quddus sahil lana bil fulus warna merah halus halus paling dikit 5 kardus. Ini zikir Islam Nusantara. Ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Ini zikir minta fulus. Itu pun zikirnya tidak di masjid, tapi di kuburan. Jadi kalau ini kita lanjutkan, Islam yang sejati mereka kasih stempel Arab tilang, yang ada adalah Islam wallahu a'lam. Hadirin sekalian, kalau memang begitu, kewajiban seorang hamba Allah dalam beragama apa? Kewajiban seorang hamba di dalam agamanya adalah mengikuti firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya sekarang cara beragama, inti dasarnya sebelum kita membahas rukun Islam, rukun iman, kita harus sekarang ini tetapkan bahwa kewajiban seorang muslim beragama totalitas nomor satu, utama pertama, mengikuti qala Allah, qala Rasul, wa ajma'as sahaba, wa bil khusus khulafa'ur rasyidin. Jadi kalau ini sudah kita tetapkan, kalau ini sudah menjadi manhaj kita, kalau ini sudah menjadi jargon kita, pijakan kita beragama, insya Allah ketika antum membahas rukun Islam, rukun iman, bahas apa aja itu lurus. Karena segala sesuatu dirujukkan kepada qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Dan itu yang dikatakan ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan itu tugas utama Rasulullah SAW diutus. Seperti firman Allah, antum lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a lilladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kepada Allah billah, maksudnya Alkitab, wa rasulihil nabiyil ummi, yaitu qala Rasulullah, yaitu sunnah. Kenapa hadirin sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatin oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 33, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Ini Pak, kenapa kita itu wajib secara mutlak mengikuti qala Allah, qala Rasul? Karena yang dibawa oleh Rasulullah, yang datang dari Allah itu al-huda, semuanya petunjuk. Dan namanya petunjuk, enggak mungkin menyesatkan, enggak mungkin merugikan. Makanya kenapa sikap seorang muslim hanya sami'na wa ta'na? Karena perintah Allah dan Rasulnya semuanya baik, dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti jelek. Logikanya gini loh Pak, mungkin enggak Allah ingin mencelakakan antum? Rasulullah diutus untuk mencelakakan manusia. Secara logika enggak mungkin Allah dan Rasulnya mencelakakan. Kalau memang begitu, perintahnya Rasulullah SAW semuanya baik, dan larangan Rasulullah SAW semuanya pasti jelek. Huwalladzi arsala rasulahu bil huda. Menurut Imam Al-Baghawi, yang dimaksudkan al-huda adalah Islam. Al-Quran, Al-Quran Wa dinil haq yang dimaksudkan adalah Islam. Islam ya Al-Quran, Al-Quran yang Islam, inilah yang akan menghantarkan antum kepada agama yang hak. Yang akhirnya kalau antum berpijak pada agama yang hak, liyudhirahu ala dini kulli, menang. Makanya dari sini Pak, enggak mungkin ada kebangkitan Islam kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mungkin kebangkitan Islam dicapai dengan kesesatan, kebid'ahan dan khurafat. Enggak mungkin. Antum cek dari masa ke masa, kebangkitan Islam bisa dibangkitkan oleh kesesatan, penyimpangan? Enggak. Karena Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Nah, kalau sekarang huwallazi arsala rasulahu bil huda, sebagian para ulama di antaranya Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq yang dimaksudkan adalah amal saleh. Sifatnya ilmu bermanfaat, sifatnya hidayah itu apa Pak? Ada yang tahu? Jelas, bisa dipahami. Kalau tidak jelas, tidak bisa dihatan hidayah. Kalau tidak bisa dipahami, enggak bisa dikatakan petunjuk. Makanya ciri-ciri hidayah yang itu tidak lain adalah Al-Quran, jelas bisa dipahami. Dan ini di dalam seluruh hal. Kenapa? Karena risalah Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk di dalam bidang sekarang kita lebih fokus lagi, yaitu asma wa sifat. Ini Pak, ya. Gimana? Udah ngantuk? Silakan diminum Pak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di takwil istawa menguasai. Oke. Yanzilu Rabbuna, yang turun rahmat Tuhan. Pertanyaannya gini Pak, kenapa mereka mentakwil istiwa? Karena ingin menjustis pendapatnya Jahmiyah bahwa Allah itu di mana-mana. Paham kaidahnya? Karena dia telah bersikukuh dengan penyimpangannya Allah itu di mana-mana. Berarti enggak mungkin semayam di atas aras. Kalau memang begitu, ayat istiwa maksudnya menguasai. Oke. Ketika mereka kita bantah, Mas, ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah di mana? Di Gua Selarong? Di Tangkuban Perahu? Atau di Sidratul Muntaha? Di mana? Keren, ngapain ini? Allah di mana-mana. Yang lebih enggak benar, Allah di hati saya. Masya Allah, hebat banget ini. Ya. Yang kedua, orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana, kalau berdoa mengangkat tangan di mana? Begini. Aduh, Rabbana. Atina. Karena bisa aja di sini-sini kan? Iya, bisa aja lagi di sini. Rabbana atina. Pasti begini ya Allah. Ya Rabb. Akan ketika istighosa itu Rasulullah sampai ngangkat tangan tinggi, sorbannya jatuh. Itu. Akhirnya dia bingung. Akhirnya dia mencoba untuk mencari-cari. Iya. Allah itu kalau di mana-mana, persepsi kamu apa? Ya kayak angin. Satu tapi di mana-mana. Lebih bingung lagi. kenapa antum gak simpel ngikutin Allah surat Al-Hadid ayat 4. Antum coba buka, enak kok memahami asma wa sifat. Huwalladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ya'lamu ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Simpel, padat, enak. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian istiwa di atas aras. Mengetahui apa yang masuk ke bumi, keluar bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Di mana saja kamu berada, Allah tahu kamu. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah juga melihat apa yang kamu lakukan. Berarti zatnya semayam di atas aras, yang di mana saja kamu berada, ilmunya, penglihatannya, pengliputannya, yaitu sifat-sifatnya. Makanya ma'iyah itu ada dua, ma'iyatud zat sama ma'iyatus sifat. Kalau sekarang Allah ma'iyatus zat, ma'iyatus sifat. Artinya sifat-sifat Allah termasuk terutama ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, di mana saja kamu berada, Allah melihat antum, mendengar antum, melihat ini, mengetahui antum. Makanya ada satu kisah menarik dari Ibrahim Adham. Ketika didatangi anak muda yang bejat, ahli maksiat, ingin taubat. Wahai Abu Ishaq, nasihatin saya supaya saya jera dari maksiat. Apa kata Ibrahim Adham? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu pengen maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Waduh, mana mungkin saya bisa menghindar dari rizkinya Allah. Kalau kamu sekarang tidak bisa menghindar dari rizki Allah dan kamu terus maksiat, coba kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Aduh, ini lebih berat dari yang awal. Mana mungkin saya zina gelantungan, judi di luar angkasa, itu pun masih milik Allah. Ya ma'asyaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Gak bisa, coba tembus langit bumi, keluar kamu dari alam ini kalau kamu gak mau diatur. Gak ada yang bisa. Dengan demikian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum, tantangan. Yang memberikan satu hasil ijaz, lemah, enggak bisa. Kalau memang begitu, kalau kamu tetap maksiat, menghindar dari rezeki Allah enggak bisa, menghindar dari bumi Allah enggak bisa. Kalau kamu ingin tetap maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Berarti di sini ma'iyah bersama penglihatannya, pengliputannya, ilmunya. Okay. Dan ikhwan, masya Allah, ajaib statement dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya membaca tafsir ul-salaf lebih daripada 200. Belum pernah aku melihat satupun di antara salaf mentakwil sifat Allah. Subhanallah. Berarti takwil ini anyar. Cek. Pernah enggak antum lihat Abu Bakar mentakwil istiwa? Umar, Utsman, Ali, padahal ayat ini menjadi bacaan tiap hari mereka. Belum lagi Abdullah ibn Mas'ud yang jago Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah mengatakan man ahabba ay yaqra' al-Qur'ana ghaddan tariya falyaqra' qira'at Ibnu Ummi Abd. Enggak pernah ada satu pun ayat dia sifat dia takwil. Ada apa? Bahkan sebaliknya hampir semua sahabat dan tabi'in yang mereka masih bi ihsanin ila yaumiddin menegaskan menyatakan amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Dengan demikian dari mana muncul sikap ini, Pak? Ahli sunnati wal jamaah memberikan satu prinsip di dalam iman terhadap asma wa sifat, isbatun, isbatun bila tamsilin, wa tanzihun bila ta'tilin. Artinya, di dalam beriman asma wa sifat itu, ahli sunnah menetapkan tanpa harus tamsil menyerupakan, mensucikan tanpa harus menta'til mengingkarinya. Ahli sunnah wal jamaah kalau memang begitu, di dalam isbatul sifat, isbatul makna wa nafyul kaifiyah. Artinya, di dalam masalah asma wa sifat, terutama sifat, ahli sunnah wal jamaah berprinsip menetapkan makna dan menyerahkan kepada Allah kaifiyah. Makanya bila kaif. Menetapkan istiwa, menetapkan wajah, menetapkan tangan. Bagaimana tangan? Nah, itu. Makanya ketika ada orang yang datang kepada majlis atau di majlisnya Amalik Ibn Anas, ya, menanyakan tentang mal istiwa, Imam Malik ketika itu marah besar dan menjawab, al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul. Artinya, maknanya wal-kaif, bagaimana semayamnya Allah? Pak, kita sebagaimana tidak tahu sejatinya zat Allah, lebih tidak tahu sifat. Gini aja deh, antum mungkin gak bisa bercerita, jin datang, ini datang, lagi lari dia lari. Dari mana mas tahu? Ya gak tahu. Antum bisa cerita, ada jin lari, belok kanan, belok kiri, ini kan sifat. Bagaimana bisa tahu, kok gak tahu zatnya? Begitu juga tentang pemahaman kita dalam masalah sifat. Kita tidak akan mengetahui kaifiyatus sifat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kaifiyatus zat. Oleh karena itu yang kita tetapkan al-istiwa'u ghairu majhul, ma'lum. Wal-kaifu majhul, tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib, iman kepadanya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, menanyakan hal itu adalah bid'ah. Kalau memang seperti itu hadirin sekalian, hudan petunjuk jelas di dalam maknanya. Itu kita yang kita perlukan. Adapun kita sekarang maksudnya jelas sifat Allah, maksudnya hakikatnya, enggak akan bakal. Wong antum enggak akan bisa melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yati min syai'. Tapi kita harus faham bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang asma wa sifat itu hudan. Tak perlu takwil. Pak, gini aja deh Pak. Rambu-rambu lalu lintas itu kan petunjuk jalan. Antum ketika sekarang memahami rambu-rambu itu, antum pahami apa adanya atau antum takwil? Hah? Ada lampu merah, antum takwil. Maksudnya ini Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Terus kuning, Maksudnya di sini boleh buang boleh enggak. Ijo, nah ini bebas. Akhirnya ketika ada lampu merah, ente terabas saja, ditangkap polisi, Pak. Maksud lampu merah itu bukan saya melanggar begini, Pak. Maksud saya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Kira-kira sama dicitak polisi enggak? Kalau sekarang hudan, sifat hudan adalah petunjuk, dan petunjuk itu jelas. Dan tidak jelasnya mana? Ayat-ayat yang kaitannya dengan sifat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wallahu bima ta'maluna basir. Innallaha sami'un 'alim. Dan seterusnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, jelas. Sekarang kalau kita kembali lagi menanyakan kepada orang yang mentakwil, Pak, kenapa antum mentakwil istiwa, semayam menjadi menguasai? Oh, kalau semayam itu kan mirip manusia, Mas. Makhluk semayam, Allah juga semayam. Lah ini kita tanzih, kita bersihkan, menguasai. Pertanyaan berikutnya, menguasai kan juga serupa dengan makhluk. Raja menguasai, Allah menguasai, sama enggak? Oh enggak gitu, Mas. Menguasainya Allah beda dengan menguasainya raja. Lah enggak usah muter-muter ente. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya manusia. Ini kan ujung-ujungnya blunder, Pak. Ingin menunjuk telinga aja pakai begini. Ini, Mas, telinga saya. Kan mendingan gini. Nah, selesai. Makanya ulama-ulama salaf tanpa takalluf semua berprinsip amir ruha kama ja'at bila kaifin. Kalau sekarang yang nomor dua, kalau kita yakin risalah Rasulullah SAW mengandung nur cahaya, ya, nurun ala nur, dan cahaya itu pasti menerangi. Kalau masih ada kabut yang perlu ditakwil dari sini, berarti nur tidak berfaedah. Makanya dari salian Rasulullah mensifatin syariat ini, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Enggak akan sesat. Berarti pasti benar. Taraktukum 'alal mislil bayda lailuha kanahariha la jazi wa 'anha ba'di ila halikun. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, yang tidak ada menyimpang darinya kecuali hancur. Artinya sudah gamblang. Apapun di dalam Islam ini gamblang. Bahkan Abu Dzar mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dzakara lana minhu ilma. Tidaklah Rasulullah wafat melainkan semua telah dijelaskan, ibarat seandainya Islam itu berupa burung, telah dijelaskan oleh Rasulullah kapan terbangnya, ngepakkan sayap, dan jumlah sayapnya, rinci ilmunya dijelaskan oleh Rasulullah. Ini maknanya al-bayan, ini maknanya hudan, ini maknanya al-yawma akmaltu lakum. Ketiga, iman kepada nama dan sifat Allah itu kan penting, Pak. Enggak mungkin dibiarkan Rasulullah ngambang, kabur, sehingga butuh takwil. Di mana takwil itu kan penjelasan manusia. Masa sih ya, Pak, penjelasan manusia itu lebih terang daripada penjelasan Allah. Contoh, yanzilu rabbuna, Tuhanmu turun, ditakwil rahmat. Sekarang pertanyaannya, yang paling berhak untuk menerangkan dirinya Allah siapa? Ya Allah sendiri. Sekarang gini aja deh, Mas. Antum punya rumah, tiba-tiba yang sok tahu tetangga, kira-kira sampean pentung enggak orangnya? Saya yang punya rumah, Mas. Isinya apa? Ana tahu. Kulkas saya satu, kalau bilang dua. Nah itu loh, aneh. Yang paling terang menjelaskan tentang Allah, ya Allah itu sendiri. Kalau sekarang Allah menjelaskan yanzilu rabbuna wa jaa rabbuka ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, itulah yang diinginkan Allah. Tidak ada keinginan yang lainnya, sehingga kita belokkan dengan takwil dan berbagai macam penyimpangan. Dan Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Dan masya Allah Pak, belum pernah kita temukan dalam satu hadis Rasulullah pun mengatakan gini. Rasulullah mengatakan di dalam hadis tentang masalah sifat Allah umpamanya, ya, baik itu tangan, sak atau mata, maksudnya mata seperti ini, maksudnya tangan, enggak ada. Rasulullah ketika mengatakan suatu sifat Allah, titik, selesai. Ya, tidak memberikan catatan apapun. Dan subhanallah, Allah mengulang-ulang tentang sifatnya di dalam Al-Quran. Belum pernah ada penjelasan hadis dari Rasulullah tentang masalah takwilnya. Padahal banyak ayat-ayat yang dijabarkan, yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Contoh wa aqimu sholat, dijabarkan tentang caranya sholat, rekaatnya dan yang lainnya. Tapi belum ada hal itu kaitannya dengan sifat. Ada apa? Dengan demikian, ulama-ulama salafun soleh dari sahabat tabi'in semua berprinsip amir ruha kama ja'at bila kaifin merupakan satu konsensus yang kita wajib ikuti. Apalagi sahabat, masya Allah. Ana sekarang kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, gini aja mas, simple. Tolong sebutin namanya sahabat satu saja yang memberikan takwil seperti itu. Enggak ada. Namanya satu sahabat. Ya, ambil sahabat yang paling enggak terkenal aja enggak apa-apa. Ya. Ambil yang pernah mengatakan takwil. Enggak ada. Dan juga at-tabi'un bi ihsan radhiyallahu an juga sama. Kalau memang begitu ya ikhwan, kalau Rasulullah telah mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kita patut untuk ikuti, apalagi dikuatkan dengan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiya, barang siapa yang sekarang ini ingin menjadikan seorang sebagai teladan agama, falyata'assa bi ashabir rasul, hendaknya menjadikan sahabat Rasulullah sebagai teladan. Alasannya apa? Fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka orang yang paling baik hatinya, maksudnya keimanan dan ketakwaan. Siapa yang sekarang meragukan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Siapa yang sekarang ini meragukan imannya Abu Hurairah, imannya Abdullah ibn Mas'ud, imannya Abdullah ibn Zubair, Zubair bin Awam, Amr bin As, dan yang lainnya? Siapa yang meragukan imannya Abu Musa al-Ash'ari dan juga sahabat-sahabat yang lainnya? Maka dari itulah Rasulullah memberikan satu justice, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Artinya apakah beda cara beragama Rasulullah dengan cara beragama Khulafaur Rasyidin, sehingga Rasulullah menyebutkan masing-masing, tidak cukup alaikum bisunnati, enggak. Bahkan Rasulullah SAW ingin menjustis bahwa setiap agama itu ada panutan melanjutkan, dan paling patut adalah sahabatku terdepan Khulafaur Rasyidun, sehingga Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, ikut sahabat terutama Khulafaur Rasyidun sama aja ikut saya. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perpecahan ummah dan yang selamat satu, Rasulullah SAW menjelaskan apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ajarannya ya, bukan orang ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa saja ajaran yang ku ajarkan dan sahabat ajarkan. Ini kita bicara masalah manhaj. Dan ini yang sekarang ini sudah hampir terkelupas. Ya, pelan-pelan kalau ini kita tidak terus kembangkan akan hilang. Hilang. Karena Rasulullah SAW mengatakan latunqadanna urul islami urwatan urwatan. Tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. كلما انتقضت أروة تشبث الناس بالتي تليها وأولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya. Makanya tiap masa itu berganti. Islam itu rontok pelan-pelan, akhirnya orang pegang yang ini. Ya. Dan yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-shalah, dan yang paling akhir adalah salat. Sampai nanti kata Rasulullah dalam hadis Hudzaifah, sayadrusul islamu kama yadrusu washyu thawb. Islam akan punah seperti punahnya batik dari kain. Sehingga tidak tersisa salat, puasa, zakat, haji. Hanya orang ngandelin la ilaha illallah. Makanya dari sini, Pak. Utama pertama buat kita itu bukan soal masalah jumlah kita banyak atau sedikit. Urusan utama pertama kita dan yang dituntut Allah, bisa istiqomah enggak? Kalau sekarang Islam menang, jumlahnya mayoritas, tapi tetap aja antum tidak istiqomah, faedahnya apa? Kayak hidup di Indonesia ini kan mayoritas, enggak istiqomah, faedah apa antum ya? Ya, biarpun sekarang 1-2, tetapi konsisten, masya Allah, manfaat. Maka dari itulah Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq walau kunta wahda. Yang dimaksudkan jama'ah adalah kamu benar meskipun sendiri. Itu titik. Antum jangan, aduh, jangan. Karena memang wajar ya mas ya, orang itu rata-rata gak betah dengan kesepian. Iya gak? Contoh di rumah sendiri, menghela nafas, keluar, mau kemana mas? Ngopi, ngapain ya di rumah, sepi mas. Contoh lagi, masjid, kemana mas? Itu mau jamaah sebelah, di sono umat 3 jamaahnya. Itu karena rata-rata orang itu tidak betah dengan kesepian. Makanya kenapa saat gurbah terasing itu banyak orang yang dibutuhkan kesabaran dan tumbang, karena memang keterasingan membuahkan kesepian. Lah kesepian duniawi aja enggak betah kok, apalagi kesepian agama. Contoh, ada orang yang tinggal di komplek padat penduduk itu kayak sendiri. Nengok kanan kiri, jenggot sendirian. Kadok cingkrang sendirian. Subhanallah. Pokoknya sendiri. Terasing. Makanya dari salian Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah memberikan satu tambahan sirat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Padahal kalau seandainya ihdinas siratal mustaqim cukup. Ya Allah tunjukkan aku jalan lurus cukup. Kenapa harus menambah siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kata beliau, suatu ketika bisa saja meniti jalan ini penuh dengan onak duri, gangguan, keterasingan dan kesendirian. Sehingga bikin orang ragu-ragu. Terus enggak. Ternyata ada orang yang bisiki antum, terus saja mas, lewat. Walaupun bahaya, walaupun sendiri. Kemarin itu ada yang lewat situ, aman kok mas. Kira-kira terhibur enggak? Ya lumayan. Mati bareng kan enak daripada sendirian gitu. Terhibur. Oh iya. Artinya gini loh. Kalau antum sekarang meniti jalan sunnah ini perih, kemudian ada yang mengabarkan mas, terus saja mas. Dulu Abu Bakar, Umar, Utsman lewat sini, akhirnya sukses kok. Masya Allah. Berarti aku punya teman ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Ah udahlah, gak punya teman bejo gak apa-apa, yang penting temanku Abu Bakar. Loh kan gitu loh. Nanti anteng. Ya Allah iya. gak disapa sama Pak RT, ya udahlah. Mes aku gak dianggap teman fulan-fulan, gak dianggap orang fulan-fulan. Aku punya teman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hamba, Ahmad bin Hamba. Agak tenang. Karena kalau susah bareng-bareng itu enteng. Ya, contoh real. Ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah. Nanyakan, ya Rasulullah, bapakku itu kan mati dalam keadaan kafir. Di mana ya Rasulullah tempatnya, surga apa neraka? Kata Rasulullah, di neraka. Nangis kencang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sambil pergi, dipanggil lagi. Ya, ibarat orang Bogor, sini mas. Ya, ini itu. Sini. Abi wa abuka finnar. Bapakku, bapakmu di neraka. Akhirnya kurang nangisnya dia. Oh iya. Bapaknya Rasulullah juga di sono. Enteng jadinya. Karena musibah enggak sendirian. Contoh aja antum, sandal hilang bertiga. Enteng kan? Mas, sandalku hilang. Oh, milik saya, iya. Oh, gitu mas ya. Mas, ayo pulang, gendongan. Kan lumayan, gantian. Antum sih gendong, pegel gantian. Itu loh. Artinya, musibah bareng-bareng itu enteng. Jam berapa mas? Ya udah, antum mau pulang atau gimana? Hah? Tanya jawab. Jadi gini, ada waktu sampai menjelang maghrib kita buka tanya jawab, ya, insya Allah, silahkan. Oh, banyak juga. Ini sepakat dilanjutkan atau pulang? Lanjut. Awas yang pulang, gue sumpahin ya. Bagaimana cara mengarahkan keluarga dan teman-teman saya yang sudah terbiasa mendengar kajian dari peserta yang tidak bermaksud yang benar agar mereka mau hadirin sekalian, butuh proses. Kenapa? Sebagaimana mereka itu terpengaruh dengan gosokan tiap hari, lah antum gosoknya sesekali enggak kena. Enggak bisa, antum yang gosok tiap hari. Lo pengen punya akik bagus gosoknya itu tiap hari. Mana? Bandar Ake ada enggak? Pengen punya batu yang berkualitas digosok enggak? Digosok. Apalagi din. Makanya di sini antum sering kawal pepe. Kasih pencerahan diajak. Dan dipahamkan dasar ngaji. Ngaji itu ke majelis. Ya, hadir ke majelis itu utama. Karena kalau hanya sekedar YouTube, ya, tadi yang saya katakan al-madrasah YouTube-iyah, al-madrasah Facebook-iyah, al-madrasah WA-iyah wa Twitter-iyah, itu tidak lengkap. Kadang dipotong-potong untuk sengaja dibenturkan. Ada beberapa ceramah saya dipotong, dibenturkan. Itu biasa. Kadang diadu-adu sama Ustaz Tiga satu video. Udah gitu berlawanan lagi. Baru ngomong ini dimentai. Seperti itu. Yang lucu, antum tonton. Ngadu jangkrik aja gak boleh katanya, apalagi ngadu Ustaz. Kan kadang-kadang yang dibahas sepele banget, hal-hal yang panas, masalah-masalah gak signifikan. Makanya antum ajak ke majelis ilmu. Dan terus emang banyak-banyakan gosokan. Intinya idza qallal munkir kasural munkar, wa idza kasural munkir qallal munkar. Itu aja. Kalau sedikit yang mengingkari, banyak kemungkaran. Kalau banyak mengingkari, sedikit kemungkaran. Yang banyak mepet siapa? Itu loh. makanya antum jangan cuma meratap, ya antum harus berkiprah. Makanya saya itu kadang-kadang sudah capek tak ngaji itu, ya beda dulu zaman-zaman umur 25, sekarang kan udah 35. Maksudnya kebalik, 53 ya. Itu tapi ngelihat kenyataan begini akhirnya juga enggak bisa tidur, enggak bisa berhenti. Ya. Apalagi sekarang ini orang beragama itu gampang masuk angin. Ya, gampang masuk angin. Ya, kepengaruh syubhat. Karena Imam Adz-Dzahabi mengatakan asy-syubhatu khatafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu menyambar, hati itu lemah. Sekelas Imam Tawus aja mengatakan kepada anaknya ketika lewatin Mu'tazilah, wahai anakku, sumbat telingamu, syubhat ini menyambar, hati ini lemah. Sekelas Imam Tawus, ulah tabi'in senior, apalagi antum. Enak aja bilang, udah mas, ngaji mah ke siapa aja, ambil baiknya, tinggal buruknya. Emang sandal mas? Kalau sandal enak ketahuan, yang baik ini, yang buruk ini, udah tinggalin yang buruk ya. Ambil yang baik-baik, tapi jangan dipraktekin di sini ya. Itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita bila kita mendengarkan khutbah Jumat tetapi khutib tersebut pemahamannya subhat atau ya antum kalau sudah bisa memilah, ya udah dengarkan yang baik dulu, udah sisanya subhat antum sebagai bentuk masukan. Karena kadang kita itu sesekali harus tahu jenis kemungkaran. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan apa, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dulu manusia itu atau kebanyakan manusia tanya tentang kebaikan kepada Rasul, aku saja tanya tentang keburukan kepada Rasulullah, khawatir mengenaiku. Makanya di sini kita kenali, oh subhat ini, nanti tanya ke ustaz jawabannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, syaratnya, syarat sahnya sholat Jumat tidak harus khatibnya tidak sunnah, tidak bid'ah. Ya. Antum syarat sholatnya khutbah sholat, udah. Walaupun kalau dia itu sunnah sempurna. Makanya ketika Al Hasan Al Basri ditanya tentang sholat di belakang ahli bid'ah, beliau mengatakan sholli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Sholat di belakang dia dan bid'ah dia yang nanggung. Makanya Anas bin Malik ketika sholat di belakang Walid ibn Uqbah atau Uqbah ibnul Walid, beliau sholat subuh 5 rakaat. Anas tetap mengikuti dan tidak mengulangi sholatnya. Bahkan setelah salam pun masih mengatakan dia, mau nambah lagi enggak? Ya. Ente mau sholat subuh berapa? Dia tegur. Udah 5. Itu. Udah 5 mau nawari lagi. Insyaallah. Ustaz minta nasihat untuk orang yang datang ke kajian salaf hanya untuk mencari-cari kejelekan saja. Hadirin sekalian, ini ngaji pasti salah tujuannya dan ini ilmunya enggak berkah. Harusnya mencari dulu baru yakin, jangan yakin dulu baru nyari. Kalau yakin dulu baru nyari, nanti bawaannya apa? Cari-cari celah. Wah, ini cocok, ini enggak cocok. Hanya untuk banding-bandingi. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan sal tafaqquha wa la tasal ta'annuta. Bertanyalah untuk cari kepahaman, jangan bertanya untuk pengeyelan, ta'annut. Ya? Dan yang kedua, Pak, mencari ilmu ini ana minta. Ya ana juga masih terus membenahi. Antum udah susah dari rumah, macet, capek. Kalau antum niatnya enggak ikhlas itu rugi. Bukan hanya enggak berkah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan. Kenapa? Ilmu itu nafi'ah karena membawa ketawadhu'an, untuk menghilangkan kebodohan, untuk menegakkan syariat, untuk meluruskan ibadah. Itu tujuannya. Makanya tujuan mencari ilmu dasar 5 minimal. 1 menghilangkan kebodohan, 2 untuk meluruskan ibadah, 3 untuk menegakkan syariat, 4 untuk menangkal syubhat. Karena syubhat update, ilmu antum enggak update, kolep. Update harus. Wong status aja butuh diupdate. Iya. Sekali gambar burung, sekali gambar apa ular, gitu kan gitu. Itu status antum ya. Nah yang kelima, di dalam rangka untuk apa? Apa mas? Yang ini penting sekali. Antum ada yang bisa jawab? Menangkal berbagai macam fatwa-fatwa yang menyimpang. Karena sekarang ini banyak sekali at-taqawun, orang bicara tanpa dasar ilmu. Padahal man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'alal ladzi afta. Barang siapa yang memberi fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya adalah yang memberi fatwa. 5 ini dasar tujuan mencari ilmu. Assalamualaikum. Izin bertanya, buku apa yang baik untuk pemula yang membahas tentang manhaj dan akidah? Buku yang terbaik di dalam masalah memahami Islam itu, 1, antum bisa baca kitab Al-Ibana fi Usuliddiyanah karangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini kitab taubatnya beliau. Atau Aqidah Hamawiyah, ini khusus masalah asma wa sifat. Itu masya Allah. Bahkan kalau antum bisa membaca talkhisnya oleh Ibnu Utsaimin, itu bagus, runut, simple. Yang namanya Fathu Rabbil Bariyah fi talkhis al-aqidatil Hamawiyah. Antum juga bisa membaca Aqidah Wasitiyah. Antum juga bisa membaca dasar sekali Usulul Salasa, Kasyfus Syubhat, dan Kitab Tauhid. Ini antum kuasai. Ana dulu itu setelah hijrah yang ana baca ini, jadi ya mancep, bagus, enggak copot-copot. Itu. Dan sekarang baru ngaji yang dibahas tahdir-tahdirah. Yang dibahas partai setan sama partai Allah. Untuk apa yang ditahu itu? Itu mau nyoblos siapa antum? Dulu yang terus terang pak, yang ketika saya itu masuk itu Usulul Salasah, Kasyfus Syubhat, Kitab Tauhid, itu bu, itu benar-benar masya Allah itu aja geber. Nah tambah 2 dan ini 3 tadi, insya Allah itu bidang akidah. Tafsir antum pakai tafsir Sa'di Aisyaru Tafasir. Bidang hadis antum awalan ini Arba'in Nawawi, nanti masuk secara umum Riyadhus Shalihin, secara khusus fikih, khusus fikih Bulughul Maram. Itu udah insyaallah bagus. Dan ngaji itu yang tertib, yang rutin. Antum jangan tablek aja. Ngaji rutinnya enggak ada, sehingga ilmu antum putus-putus. Persis seperti lagu Indonesia Raya, sambung menyambung menjadi satu, enggak nyambung-nyambung. Itu. Karena yang kemarin belum tuntas udah lupa. Nambah lagi, lupa lagi. Apalagi kita itu kan beda dengan ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah, itu diberikan oleh Allah kelebihan cepat ngapal, sulit lupa. Kita kan kebalikannya. Sulit ngapal, cepat lupa. Mudah lupa. Set saya baru mengenal salaf kurang lebih baru 5 bulan. Makanya mohon saran dan nasihatnya agar tetap istiqomah. Gini. Baik. Ana sarankan tolong antum jangan sering buka YouTube. Hatta termasuk kajian Ustadz, sunnah atau bukan sunnah, antum kasih pendasaran dulu majelis offline, cari Ustadz yang sahih. Ya model bertanya, mas, anak tanya sama antum, kalau antum sekarang nggak tahu rumah orang, nanya nggak? Nanya nggak? Oh, jurusan dunia pada pak, mohon nanya pak, ini kalau jalan ke Sukabumi mana pak? Ini pak, lurus, belok kanan, kiri, kanan, kiri. Pak, ular apa pak? Kiri, kanan, kiri. Itu. Artinya, antum tanya. Tanya enggak? Mas, sekarang saya, antum ketika mau ngelamar orang, tanya enggak calon jodoh antum? Loh, ini urusan din antum. Enggak nanya. Tanya. Makanya zaman Umar bin Khattab, ketika ada orang yang tidak jelas mengajarnya, dilarang sama Umar bin Khattab. Karena penting. Guru itu seperti dokter. Ketika berobat supaya sembuh, syaratnya tiga. Dokternya profesional, obatnya asli alias dalilnya sahih, minumnya rutin, diamalkan. Itu. Biarpun sekarang ini sahih, masya Allah, ternyata yang dibeli obat apotek, obatnya palsu. Ya mencret sampean. Itu ya enggak? Mencret. Mau beli obat sakit perut kok malah gaplek dicet. Enggak sembuh. Sekarang obatnya asli, racikannya bagus, antum enggak minum, sembuh enggak? Enggak bisa. Ustadznya kia ini capable, profesional, memang spesialis mata karena mau berobat mata. Minum rutin. Obatnya asli. Kadang-kadang maaf, ada sebagian ustadz kadang-kadang kurang kerjaan, kurang bahan. Sempat-sempatnya di dalam ceramahnya menyampaikan hadis palsu. Quran aja diceramakan sampai mati gak habis kok. 6236 hitungan terbanyak Ibnu Katsir. Jadi kalau ada ayat 6666 itu gak benar tuh hitungan orang Syiah. Kan nanti tuduhannya akhirnya, ah kan benar kan, hitung sekarang. Ternyata di Al-Quran cuma 6200, oh berarti sisanya dihilangkan Osman. Enggak asli itu Quran. Hitungan terbanyak Ibnu Katsir 6236. Itu antum ceramakan. Tiap hari satu ayat itu udah enggak habis kok pak. Mana ngaji Ibnu Katsir seminggu sekali itu 11 tahun baru dapat Al-Baqarah sama separuh Ali Imran. Itu antum ceramahkan Sahih Bukhari 15 tahun enggak habis itu. Apalagi ditambah Sahih Muslim. Loh kok ada orang ngaji pakai hadis palsu? Kadang ditegur, pak. Kenapa, pak? Itu iya, pak. Doib-doib juga hadis, pak. Ya palsu-palsu juga hadis, pak. Apa Nusan, anak ingin bertanya, apa itu? Apa ini? Hah? Diubandi. Diubandi itu salah satu tarekat yang hidup menyebar di daerah India. Ya, Diubandi. Dan banyak penyimpangannya. Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang dicerita apa oleh Allah, kan dicinta Allah. Kata Imam Al-Qurtubi berkata, yaitu kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan pengikut setelahnya Imam Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, dan diikuti ulama Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Subhanallah, ini orang yang bukan antum ya. Ini antum dari mana? Imam Bukhari mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir wafat tahun berapa, mas? Imam Bukhari kapan? Abul Hasan Al-Asy'ari itu wafat tahun 333. Imam Bukhari tahun sebelumnya. Mana ada orang belum lahir punya aliran? Anak pernah dialog yang sama NU itu, sama yang dulunya. Ada salah satu audien mengatakan, siapa bilang Imam Syafi'i itu Salafi? Yang benar adalah Ash'ari Maturidi. Mas, sampai ini S2 ngomong ngawur banget lah gitu. Imam Syafi'i itu wafat tahun 205. Abul Hasan Al-Ash'ari itu tahun 333. Abu Mansur Al-Maturi 334. Masa orang belum lahir udah punya aliran diikuti Imam Syafi'i? Harusnya Abul Hasan Al-Ash'ari ikut Syafi'i. Dari sini juga aneh. Kata mereka juga Abul Hasan Al-Ash'ari pendiri Ahlu Sunnah. Orang sebelum lahirnya Abul Hasan ini ahli apa, Pak? Sesat semua gitu. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sesat semua. Karena belum ada ahli sunnah. Berarti mereka itu ashabul fatrah. Masa senggang. Ya Allah. Ajaib. Enggak tahu. Dan anehnya terus digulirkan. Dan disampaikan ke jamaah tanpa beban kalau itu salah. Ibarat orang ngomong, Pak, ibu kota Arab Saudi adalah Pekalongan. Tapi itu dibiarin terus gitu loh. Jadi kan lucu, Pak. Ada orang mengatakan ibu kota Arab Saudi Tegal. Lucu enggak? Lucu. Tapi aneh, dibiarin terus. Aja, Masya Allah. Tentang akidah kita, banyak mendengar sebagian ustaz menyatakan bahwa Allah tidak bersemayam di atas aras. Apakah kita harus mendengarkan? Ya jangan. Tadi dikatakan Imam Adz-Dzahabi, subhat itu amat menyambar, hati itu apa? Lemah. Dan antum kayak kelebihan umur aja. Duduk di majelis, ilmu yang sahih aja kurang waktu kok. Duh. Jadi di sini kita bukan antipati, kita bukan tahan gak tahan. Ini masalah as-subhatu khattafatun. Sekelas Imam Tawus, tutup telingamu. Subhat menyambar, hati ini lemah. Disebutkan di dalam mana? Talbisul Iblis, antum baca. Karya Imam Ibnul Jauzi. Assalamualaikum Ustaz, ana memiliki ayah yang masih non-muslim. Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah. Dan antum terus berusaha untuk menapaki hidayah ayah antum, minimal masuk Islam. Yang penting syahadat, sholat, tentang mereknya terserah dicicil nanti. Yang penting masuk Islam, bersyahadat, biar antum punya pintu untuk memintakan ampun kepada Allah. Karena kalau tidak la ilaha illallah, tidak masuk Islam, gak bisa disambung. Ibarat listrik disambung pakai batang pisang, bisa nyala enggak? Enggak bisa. Itu. Bagaimana cara anak agar saya mau masuk Islam? Ya antum pendekatan PDKT. Seperti Abu Hurairah, walaupun Masya Allah mendapat tantangan berat, Abu Hurairah itu sampai diusir, enggak boleh masuk rumah kok. Dibaikot sama umiknya. Ya. Akhirnya dia sampai minta kepada Rasulullah didoakan supaya umiknya masuk Islam. Dan akhirnya antum hanya sekedar menunjukkan. Seperti Hudzaifah akhirnya menangis. Karena bapaknya terbunuh di Uhud. Padahal wanti-wanti semua sahabat, tolong kalau ketemu bapak saya jangan dibunuh. Baru kali ini ada perang, ada pesan. Gitu. Semua, bahkan Hudzaifah ketika perang itu hampir gak konsentrasi. Pengen beliau dimasukkan Islam sebelum akhir hayatnya. Tapi akhirnya terbunuh. Kena sasaran pedang. Akhirnya dia menangis. Didatangilah oleh Rasulullah. Hudzaifah, kamu nangisin orang tua kamu meninggal. Enggak ya Rasul. Saya nangis karena saya pengen dia masuk Islam. Tapi akhirnya Allah memilih tidak masuk Islam. Persis. Seperti ada suatu asar yang diturunkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ketika mengambil faedah Islamnya Salman. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu menginginkan Abu Thalib. Tapi aku menginginkan Salman. Salman enggak pernah ketemu, tempatnya jauh, Persia. Abu Thalib di sampingnya, tiap hari ketemu. Tapi itulah hidayah. Ya. Dan Nabi Nuh 950 tahun dakwah hanya mendapatkan 4 orang. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari 4 orang yang Allah komentari, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Disebutkan oleh Imam At-Tabari 4. Itu pun siapa? 3 anaknya, 1 istrinya. Lah, coba bayangkan. Berarti serumah toh. Tapi subhanallah, kesabaran yang disyukuri sambil ridha, sampai Allah memberikan satu julukan gelar, innahu kana abdan syakur. Islaten. Ustaz, zaman sekarang banyak ustaz-ustaz yang dakwah dan berhadalil, namun ada yang subhat, berbeda pendapat. Bagaimana menyikapinya? Antum cari ilmu kepada ustaz yang profesional tadi. Obatnya asli alias dalil-dalil yang disampaikan sahih. Kemudian antum amalkan insyaallah. Bagaimana manhaj dalam akhlak bermuamalah? Memang betul manhaj itu cara beragama, ada di dalam masalah akidah, ada dalam masalah fikih, ada dalam masalah akhlak. Tetapi yang inti, yang seru itu ada di dalam masalah akidah. Sunnah itu lawan daripada bid'ah. Apakah termasuk sunnah apabila kita menabrak perihal tatayur? Misal di kampung saya tidak boleh menikah di bulan Safar, tapi kita malah menikah di bulan ini. Termasuk keyakinan-keyakinan yang khurafat, ya, khurafat. Kalau kita percaya bisa jatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan akidah. Contoh di Jawa Tengah itu tidak boleh menikah jodoh yang rumahnya utara barat. Jadi jodohnya itu jalannya ke utara, ke barat. Gak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan pelanggaran etik. Karena orang Jawa itu punya istilah arah. Kalau timur apa namanya? Timur apa? Timur itu wetan. Terus barat? Kulon. Ini selatan? Utara? Nah, harusnya wetan dulu, wiwitan. Baru setelah itu kulon, kelonan. Nah, baru lutun, kemudian melar. Nah, ini belum apa-apa, melar, kelonan. Nah, repot. Nah, itu aja, simple. Jadi hal-hal yang seperti ini khurafat yang tidak boleh kita percaya. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, adakah amalan selamatan 40 harian setelah lahiran anak? Kalau tidak ada bagaimana cara yang baik menyampaikan, menjelaskan kepada orang tua, mertua? Wah, ini Masya Allah ya. Gini Pak, memang selamatan itu budaya paling bergengsi orang-orang Jawa, agama kejawen. Bahkan ada satu prinsip, kalau belum selamatan kayaknya orang Jawa itu belum lengkap hidupnya. Makanya seluruh aktivitas hidup itu rata-rata selamatan. Jangankan yang gede-gede, beli kambing kecil aja selamatan. Apalagi rumah. Rumah, lahiran itu selamatan sampai 5 kali. Pertama 4 bulanannya, 7 bulan pas lahir, selapan, terus kemudian coplok udel, puser, 5 kali. Belum lagi tambah tadi selapan, Masya Allah. Nah, itu makanya rata-rata orang Jawa itu gak kaya-kaya karena duit habis untuk selamatan. Beda orang-orang Arab itu. Walaupun orang-orang Indonesia itu lebih banyak yang kaya daripada Arab. Kenapa Arab itu sumbangannya kemana-mana? Karena orang Arab nggak pernah selamatan. Itu makanya duitnya ngumpul untuk sumbangan. Tuh, belum lagi kematian. Coba bayangkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, coba. Kalau yang selamatan se-Indonesia itu per tahun 5 juta, kaliin Pak. Rata-rata perselamatan kita bikin kasar 10 juta aja, kali 5 juta. Masya Allah, kaya orang Islam itu. Makanya saya pernah ngitung duit muslim yang mubadir di 3 aja itu 1 tahun bisa triliunan. 1, rokok. 2, nisan apa kitchen yang dibangun di kuburan. Kalau kita bikin rata-rata itu apa namanya tembok 500.000 kali sekian kuburan berapa? Nanti diselamatkan. Itu top. Masya Allah. Itu bangun rumah sakit gratis bisa, Pak. Itu. Beri rokok. Kalau yang rokok itu kaum muslimin satu hari jumlahnya 500.000. Per orang 10.000 aja hampir berapa? 500 triliun. Masya Allah. Tapi anehnya kalau untuk kebaikan pelit. Antum lihat bangun masjid, pesantren dan yang sulit. Bahkan laku kebangsaan majelis taklim, masjid dan pesantren ya dana. Karena bangun masjid kekurangan dana. Itu. Ya. Saya belum paham akan hal ini. Jika Allah Subhanahu wa taala turun dari sepertiga malam, sedangkan di bumi waktu malam dan siangnya berbeda, minta tolong penjelasannya. Ini sudah menanyakan kaifiyah. Kaifiyah. Enggak usah jauh-jauh gini, Pak. Mas, ini tangan antum ketika bayi dulu enggak? Mas, tangan bayi antum dulu mana? Ditanyain tangan bayinya aja udah bingung, apalagi menanyakan ini. Itu tangan ketika saya umur 2 hari 3 hari yang mana? Ya ini kan. Tapi ini tangan ketika saya bayi. Ya enggak. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, menanyakan hal ini sudah menanyakan kaifiyah. Amir ruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Sekarang simpel aja, ketika malam siangnya mana? Ketika siang malamnya di mana sekarang? Udah, itu aja antum enggak bisa jawab. Ya keterangannya bumi begini-begini, itu keterangan manusiawi. Tentang bagaimana hubungannya hal itu dengan Allah, kaifiyahnya majhul. Apakah kita tidak boleh merasa paling sunnah? Dan kini ada memang subhat untuk mematahkan kita ngaku paling benar, paling sunnah. Kalau antum maksudnya paling benar menjas bahwa saya pasti masuk surga, jelas enggak boleh. Nih, lihat muka penghuni surga ya. Ya, tahu ya, welo. Ya, nih. Enggak. Maksudnya paling benar, paling sunnah, memang saya berusaha untuk terus menyesuaikan amal saya, perbuatan saya, supaya terus sinkron dengan sunnah, tidak mengapa. Ini terakhir, panjang sekali. Anak ingin bertanya Ustaz, ya silakan. Insya Allah 2 bulan lagi anak akan menikah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon doa Ustaz. Namun ada hal yang kurang berkenan dari anak sendiri Ustaz. Dikarenakan orang tua calon belum mengenal sunnah. Ya enggak apa-apa, yang penting anaknya. Itu. Entum kan nikah sama anaknya bukan bapak kan? Keluarga calon memaksakan walimahan dengan mengadakan hiburan musik. Ya udah, dia aja yang ngadain. Antum enggak usah. Si calon tidak bisa berbuat apa-apa dengan alasan patut sama orang tua. Lalu apa yang harus ana sikapi dengan hal ini Ustaz? Apakah ana tidak harus hadir di walimahannya? Ya kan, itu pengantin ya. Berarti antum nanti mengangkat pengantin bayangan. Gini mas, inilah kelemahan kita. Harusnya sebelum jauh-jauh antum menikah, prepare penjelasan. Ya, yang laki yang perempuan, kalau sudah tahu dia sudah ngaji, waduh, ini nanti kalau saya menikah pasti hambatan dari orang tua. Udah pendekatan lagi, penjelasan, cuplikan. Pak, kalau saya nanti menikah, walimahnya begini gimana? Aneh-aneh aja. Kamu itu udah enggak lumrah. Itu pasti ngomong begitu. Nah, pokoknya kalau kamu pengen begitu, udah nikah aja sono sendiri. Ya iyalah Pak, masa berdua. Ya antum jangan juga ikut tegang. Ya, nanti kalau tegang kendorin sekali dua kali, memang butuh bermajelis pertemuan terus sampai akhirnya kendor. Terus kalau antum nggak bisa, coba cari orang yang disegani bapak antum. Kalau perempuan ini bapaknya dia siapa, pamannya ke, ada kan di antara saudara itu yang bisa masuk. Turuh datang sowan, ya tendengin aja rambutan sama lengkeng. Ini Pak D, saya itu mau nikah, cuman bapak saya itu kan maunya ada jaipong sama layar tancep. Ini gimana solusinya Pak D? Padahal saya gak mau gitu-gituan, di samping mubatir juga ribet, kelamaan tontonan jadi masuk angin. Ini gitu udah dijelasin macam-macam, ya mong bapakmu itu keras kepala. Ya terus solusinya gimana? Ya biarin aja dia ngadain sendiri. Kamu nanti pas walimah datang aja ke rumah saya. Jadi kalau sudah dinego gak kena, ya memang solusinya begitu. Antum bisa walimah untuk orang tua dan teman-temannya, antum adakan acara seremonial. Nah antum kalau sekarang datang terpaksa, ya mau tidak mau fattaqullaha mastata'tum, akhirnya bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan antum. Itu ya. Ya kalau dibatalkan lebih baik. Tapi udah kadung Ustaz, ya itu urusan antum. Jangan ngeributin saya. Ya jangan melibatkan saya. Kalau udah seperti itu, udah bukan wilayahnya Ustaz. Itu loh. Itu ya, demikian saya kira sudah cukup. Ya kita sholat sebentar lagi, kurang 4 menit. Jangan pulang sebelum sholat ya. Kalau antum umpamanya ditakdirkan mati, jadi sudah bebas sholatnya. Dan khusnul khatimah insyaallah ya. Oke. Subhanakallah wa hamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.